لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-99 dan 100 dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma 'alal rasuli illa al-balagh." Tidak ada kewajiban atas rasul kecuali menyampaikan selain itu setiap hamba urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan yang biasa disebut dengan hidayah, ad-dilalah wal irsyad, arahan, nasihat. Baik. Bimbingan. Adapun hidayah at-taufiq datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah at-taufiq datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, tidaklah bisa memberi hidayah, hidayah taufik kepada siapapun yang engkau kendaki, yang engkau cintai dari orang-orang. Akan tetapi Allah memberi hidayah siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah mempertegas bahwa Rasulnya betul-betul telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguhnya engkau betul-betul telah memberi hidayah, yakni menyampaikan membimbing memberikan keterangan ke jalan yang lurus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam kondisi beliau telah menunaikan amanah ini, tablighur risalah, penyampaian risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu semua urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, masing-masingnya. Setiap orang akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alal rasuli illa al-balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan. Karena ada ucapan yang orang terang-terangan mengucapkannya, ada juga yang sembunyi-sembunyi. Demikian juga perbuatan, ada yang dilakukan terang-terangan di hadapan orang, ada juga sembunyi-sembunyi dia melakukannya. entah itu kebaikan atau kejelekan-kejelekan. Allah Maha mengetahui. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan dalam dada-dada kalian. Setelah itu Allah mengatakan, Qul la yastawil khabith wa tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Katakan wahai Rasul kepada mereka, La yastawil khabith wa tayyib. Tidak akan sama kebaikan itu dan kejelekan itu. Tidak sama antara iman, takwa dengan kekufuran, serta kebatilan. Tidak akan sama antara tauhid dengan syirik. Tidak akan sama antara sunnah dengan bid'ah. Tidak akan sama antara amal saleh dengan maksiat. Tidak akan sama antara halal dengan haram. Sehingga dikatakan bahwa ma qalla wa kafa, yakni tentang masalah yang halal, halal yang sedikit dan mencukupi itu lebih bagus daripada yang haram banyak. Barakallahu fikum. Daripada banyak akan tetapi haram hukumnya. Sehingga dikatakan ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Sedikit tapi mencukupi itu lebih bagus, lebih baik daripada banyak dan melalaikan. Baik. Jadi bukan banyak dan sedikitnya yang menjadi patokan, tapi bagaimana kita menyikapi sedikit dan banyak ini. Kalau sesuai dengan tuntunan syariat, maka itulah yang terbaik. Tapi kalau tidak, maka kondisi apapun tetap tidak baik. Apakah kondisi melimpah atau kekurangan. Maka seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun manusia ketika diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan limpahan rezeki yang banyak, dia pun mengatakan Allah sangat menyayangiku, Allah meridhai aku, Allah telah memuliakan aku. Dikiranya dengan harta yang melimpah, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah demikian tentu. Demikian juga kebalikannya. Ketika seorang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan, dia pun menyangka bahwa Allah menghinakannya, merendahkannya, menterlantarkannya. Kalla, tidak seperti itu. Banyak dan sedikitnya harta bukan ukuran. Baik. Karena betapa banyak orang-orang kaya di antara mereka, ada yang sesat, ada yang jauh, ada yang menyimpang, ada yang menentang kebenaran. Tapi banyak juga di antara mereka ada orang-orang yang luar biasa dalam kebaikan. Demikian juga miskin, sempit kehidupannya. Di antara mereka ada yang masya Allah solehnya luar biasa, taatnya luar biasa. Tapi banyak juga di antara orang miskin solehnya, maksiatnya juga luar biasa. Jadi bukan permasalahan banyak melimpah, sedikit atau sempit masalah rezeki, tapi bagaimana kita menyikapinya. Ketika kita diberi limpahan rezeki Allah, maka syukur yang terbaik untuknya. Dan ketika kita di beri keadaan rezeki yang sempit, maka bersabar yang terbaik untuknya. Dan tidaklah dia bisa melakukan sabar kecuali dia telah syukur, dan tidaklah dia bisa syukur kecuali dia telah bersabar. Baik. Masing-masing dengan keadaannya. Maka ketika kita melalui semuanya dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik untuk kita. Maka Allah mengatakan kullayastawil khabith wa thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Tidak akan sama yang jelek dengan yang baik, walaupun menakjubkan engkau yang jelek itu karena banyaknya. Barakallahu fikum. Walau a'jabaka kathratul khabith. Karena banyak orang tertipu dengan cerita banyak, banyak pengikutnya, banyak penyokongnya, padahal kebatilan. Wallahul musta'an. Walau aja bawa kasrat al-khabis, fattaqullaha ya ulil albab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang diberi sari pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyid. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung, supaya kalian selamat, supaya kalian berhasil, supaya kalian sukses. Allah menggantungkan kesuksesan ini dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan didasari dengan apa? Kecerdasan berpikir. Baik. Jangan terkecoh oleh banyaknya sesuatu, tapi tengoklah inti dari permasalahannya. Walaupun sedikit. Barakallahu fikum. Kalau memang itu adalah baik, itu adalah kebenaran. Baik. Maka itulah yang terbaik. Bukan karena banyaknya dan banyaknya pengikut dia lah. Jangan terkecoh, wahai orang-orang yang diberi sari pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kalian beruntung. Aini barakallahu fikum, dua ayat ini. Ayat yang pertama tentang tugas kerasulan menyampaikan risalah dan Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Selain itu bukan urusan Rasul. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tidak akan sama yang baik dan yang buruk. Tidak akan sama surga dan neraka. Tidak akan sama dengan antara iman dan kekufuran. Tidak akan sama antara sunnah dengan bidah. Tidak akan sama antara halal dan haram. Maka bertakwalah kalian, jangan terkecoh dengan banyaknya pengikut kebatilan. Wahai orang-orang yang diberi sari pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Kita tinggal para majelis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.